Ya mukole sini ngerti ni apa je. Dia pah kole ni kan nama tak aja ni apa je. Tere tu kita. Bosan ni mana bayan ni apa je. Duk tu kole sini ngerti ni apa je. Kidu aja ni apa je. Dia pah kwa hal ni ba. Pasik kau kau ni amamba. Dia pah kau berkau ni amamba. Ak teori beron hubu seha, jupah kus putu jumai ngaha. Sena kore sini ngerti ni apa je. Duktu kore sini ngerti ni apa je. Nyamu kore sini ngerti ni apa je. Hota ni apa je. Jikah terima kore maha. Te nyamu kore naba. Sini kia wagati ni apa je. Anjulik kati bahasa gati ni apa je. Uang apa tiga tini ni apa je? Nyamuk kau sini kaya gemha. Dekke juga kau sini kaya gemha. Sena kau sini kaya gemha. Ayo no uang apa tiga bahasa tini ni apa gemha? Nyamuk kau sini ngerti ni apa je? Guktu kau sini ngerti ni apa je? Jepah kau hal gemha. Doa jadi ni apa je? Jepah kau kawah perua hamo. Ya pun ane ke asam emha, ni kahana ni sini boleh sini tiga korom, jadi buha pun ini nak korom ha. Ya mukul sini ngerti ni apa je, doktor kul sini ngerti ni apa je, sena kul sini ngerti ni apa je, tadi ke bahasa ngerti ni apa je, orang ne pukti ngerti ni apa je. Ya pah kau hampir wae kau ni ni amom ha, kau hampir wae kau ni amom ha. Ya punah sini sama ha, buha puni ni no korom ha. Peroha kau ha ni ha pun ha. Apa nama pula ni nama kau hangetim ha, siapa main nama kau hangetim ha. Anu nak katiru main nama kau hangetim, di mana kau nama katini hangetim ha. Najer ni rasa ha, jere katiru muka pang sama ha. Beroena thoe tini misa je, ni kapun ek katio heno mak kanget tini ni apa ha? Apa terlalu walau mana mak kanget tini ni apa je? Emu kolen, nyamuk kau sini ngerti ni apa je? Doktu kolen sini ngerti ni apa je? Sena kolen sini ngerti ni apa je? Haji pak kau kau mahai ha kau ni amom ha? Jere buha puni ni no kolam ha? Peru kau mahani ha pun ha? Apa ni pelajaran wak kangen tini ni apa je?